Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama telah menjelaskan bahwa tanda-tanda baligh pada anak lelaki itu pertama ialah dengan mimpi basah. Kemudian yang kedua, ia mencapai umur genap 15 tahun Hijriah. Manapun yang tercapai baik mimpi basah terlebih dahulu atau genap berumur 15 tahun terlebih dahulu, maka dia telah baligh. Namun kalau dia baligh, dihakim itu hukumi sebagai seorang yang telah baligh karena faktor umur dan dia belum sama sekali bermimpi basah, maka dia tidak harus mandi. Berbeda dengan ketika dia bermimpi basah. Namun tentunya ketika dia telah berumur 15 tahun dan status baligh betul-betul telah melekat pada dirinya, dia wajib menjalankan seluruh kewajiban syariat dan meninggalkan seluruh hal yang terlarang dalam aturan syariat. Baik yang berkaitan dengan hak-hak Allah SWT pun berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan hak sesama manusia, wallahu ta'ala a'lam.